Konsultasi Syariah. Hukum memakai obat kumur ketika puasa. Pertanyaan, apa hukum memakai obat kumur yang kuat rasanya ketika Ramadan di waktu subuh? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kita bisa mendekati masalah ini dengan aktivitas gosok gigi ketika puasa. Mungkin yang beda hanya dari sisi kekuatan rasa. Namun sisi kesamaannya adalah memasukkan barang dari luar dalam rangka membersihkan mulut selama waktu tertentu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa gosok gigi ketika puasa. Terdapat riwayat secara muallaq, yaitu tanpa sanad, yang dibawakan Bukhari dalam sahihnya. Diriwayatkan dari Amr bin Rabi'ah radhiyallahu anhu bahwa beliau mengatakan, "Saya melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering bersiwak ketika beliau sedang puasa, yang saya tidak bisa menghitung jumlahnya." Hadis riwayat Bukhari. Ketika itu, sering beliau lakukan pada saat puasa, menunjukkan bahwa hal itu dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pagi maupun siang. Sementara kayu arak yang digunakan untuk bersiwak di masa silam ada kandungan susunya. Obat kumur yang rasanya kuat. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan obat kumur yang kuat rasanya? Karena terkadang ada antiseptiknya. Imam Ibnu Utsaimin pernah ditanya, apakah menggunakan obat kumur membatalkan puasa? Jawaban beliau, tidak batal puasanya selama tidak ada yang ditelan. Hanya saja sebaiknya tidak digunakan kecuali jika dibutuhkan. Dan ini tidak membatalkan puasa selama tidak ada yang masuk ke perut. Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Demikian, Allahu A'lam.